Baik, alhamdulillah, masya Allah, sudah langsung banyak sekali yang hadir. Baik, maaf. Baik. Selagi membaca yang tulisan, untuk yang ikhwan yang ingin bertanya secara langsung ada? Banyak banget ya. Mungkin bapaknya dulu yang sudah sepuh, silakan ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju sekali. Mari kita kembali kepada makanan-makanan alami. Tapi masalahnya, kita mencari sayuran, mencari buah-buahan yang betul-betul sehat, walaupun itu di kampung yang sangat jauh dari kehidupan modern, itu juga sudah sulit dicari, dokter. Mereka begitu menanam biji, tumbuh, sudah dikasih apa namanya, pestisida atau apa, semua terus sampai buah itu disemproti lagi. Ya ini kira-kira kemana kita mau cari yang sayuran yang dan buah-buahan yang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya wallahu a'lam. Gak tahu saya. Jujur saya gak tahu. Yang saya tahu ya, atau yang saya bisa kasih solusi ya, tanam sendiri. Ya sekarang ngandelin petani untuk mau insap, nggak insap dia, kan gitu. Nah sekarang pola-pola penanaman itu tidak membutuhkan lahan yang gede. Ada namanya verticulture. Verticulture itu bapak ibu bisa menggunakan paralon, bukan hidroponik ya. Paralon diisi dengan tanah, dimasukkan sayuran, bibit itu bisa. Bisa kok. Ya kalau memang kita tidak yakin. Tapi kalau yakin, kalau mungkin kita ada, misalkan insya Allah ada rezeki, maka belilah yang organik. Kalau ada rezeki untuk beli organik, karena organik mah harganya lebih tinggi daripada yang biasa. Ya, tapi kalau tidak, kalau memang tidak memungkinkan juga kita harus makan sayur, dan sayur juga memang kemungkinan besar terkontaminasi, bisa kok dibuang, dibersihkan dengan cara direndam pakai baking soda. Bisa direndam sekitar, jadi bapak nanti ambil baking soda ya dengan takaran atur aja lah gitu kan. Perbandingannya ada macam-macam, tapi dia jangan terlalu banyak juga, nanti direndam di situ, nanti insya Allah bisa mengurangi pestisidanya ya di situ. Atau kalau tidak, kemungkinan saya nggak tahu, kalau di, saya kan nggak ngamatin semua petani di kampung sih ya, bisa jadi ada petani-petani yang tidak menyemprot juga, dan ada sayur-sayur memang secara alami itu tumbuh gitu kan. Ya seperti mungkin kayak Jakarta saya lihat kangkung itu tumbuh alami aja dia. Ya pilihlah sayur-sayur kayak begitu. Ya. Nah pada akhirnya nanti bapak sekalian, kalau nanti kita sudah mulai aware kayak begini, kita meng-create market sendiri sebenarnya. Kita menciptakan pasar sendiri. Itu sebabnya biasa di kajian saya di Bandung itu subhanallah ketika habis acara itu sudah mulai banyak yang jualan sayur. Sayur, buah yang apa namanya organik gitu kan, semakin banyak orang yang membeli kan nanti lama-lama harganya semakin normal, semakin baik kan gitu ya. Jadi kita mulai aware dan mulailah dari diri kita sendiri dulu gitu loh ya. Kalau kita memang sudah nggak yakin di sana pak sayur yang kita sudah banyak pestisida segala macam, ya sudah kita tanam sendirilah di rumah ya. Kalau nggak kan mungkin ya tadi beli organik ya, kalau nggak dicuci seperti itu saran saya sih. Tapi mungkin saya yakin masih banyak kok petani-petani yang punya hati nurani. Ya, banyak. Dan kalau mereka didakwahin, mau kok sebenarnya. Saya kemarin ketemu dengan teman. Dia ini bukan petani, dia punya ladang beras 360 hektar di Makassar. Terus saya bilang sama dia, sudah berapa banyak mandul gara-gara makanan beras ente sebenarnya. Pestisida tuh bikin mandul. Serius. Dan itu kan disemprot semua kan. Dan kadang-kadang gak ngitung-ngitung lagi gitu kabarnya ya wallahualam. Tapi intinya banyak banget bahan kimia yang ada pada beras kita zaman sekarang ya. Makanya bercita-citalah. Untuk apa? Untuk punya rezeki yang banyak ya. Minta sama Allah. Kalau sekarang misalkan kita agak berat, mungkin anggarannya belum ada untuk beli beras organik atau beli sayur organik, doa betul-betul nanti Allah kasih gitu kan. Ya Allah, aku ingin bersedekah yang lebih baik buat badanku, beri aku rezeki yang lebih baik gitu. Nanti Allah kasih ya. Atau mungkin cari celah-celah yang lain, cari celah-celah. Jangan pernah menyerah dengan masalah. Ya, sekarang kita mengubah petani yang ratusan ribuan jutaan hektar untuk mengubah mereka untuk stop pestisida itu kayaknya agak sulit. Ya sudah, kita bikin sendiri aja dengan pola-polanya kita. Ya, karena juga mereka gini Bu, kalau mereka bikin kayak begituan, apakah mereka peduli ketika kita sakit? Enggak loh, mereka nggak peduli. Yang keluar duit nanti kalau kita sakit siapa? Kita juga. Jadi apa ya, sudah mau dia mau gimana, kita nggak usah ngomongin mereka, nggak usah jelekin mereka, sudah kita selamatin diri kita aja gitu loh, seperti itu. Itu sebabnya kalau saya di Jakarta, saya makan ayam, tapi Jakarta saya punya langganan ayam organik gitu loh. Harganya sedikit lebih tinggi dari ayam biasa, tapi alhamdulillah saya tenang. Tapi kalau ayam biasa saya nggak makan, ayam broiler saya tidak mau makan. Ayam kampung oke. Ya, ayam kampung, ayam organik silakan. Tapi kalau emang nggak ada juga, apakah harus makan ayam? Nggak, ikan juga ada kan, murah ikan. Gitu loh. Bikin kolam sendiri di rumah, bikin gentong gitu kan, masukin ikan, jadi juga ikan gitu. Jadi jangan pernah menyerah dengan keadaan. Harus lebih baik, gitu ya. Baik, satu lagi mungkin. Mana kertasnya? Pertanyaan dari kertas saya. Yang punya kista hepar, bolehkah makan tempe? Imponya harus mengurangi olahan dari kedelai. Kalau kedelai iya, tapi tempe kan fermentasi. Fermentasi itu kan probiotik. Kalau saya pribadi tidak melarang sih ya, apalagi kalau tempenya atau mungkin kedelainya kedelai yang non GMO ya, kedelai yang sehat. Saya kira mungkin nggak masalah karena di probiotik itu justru malah obatnya buat badan kita. Ya. Benarkah nanas jika direndam air panas bisa untuk obat kanker dan kista? Wallahualam, saya belum pernah tahu. Minum rendaman air saffron bolehkah? Boleh, asal cukup uangnya. Karena 1 gramnya 200-300 ribu saffron itu. Banyak teman yang nyuruh saya bikin postingan tentang saffron. Bukan saya gak mau. Segramnya 200, 1 kilogram saffron itu 11 ribu US. 130 juta. Mendingan beli kunyit kalau saya. Kunyit ada turah-turah mungkin bahasa Jawa gitu loh. Gitu loh. Dan itu sudah tidak kalah pentingnya, tidak kalah manfaatnya juga. Jadi bagus, kalau ada gak apa-apa silakan minum. Kalau Anda bisa beli silakan. Saya tidak melarang, tapi kalau sering-sering juga sayang duitnya kalau saya sih. Mendingan yang apa namanya, yang gampang didapat. Dan itu juga bukan produk Indonesia. Indonesia gak punya saffron. Saffron bagus buat Parkinson, buat otak, buat jantung bagus. Ya cukup 3 lembar dia dilarut dalam air, dia bikin kuning atau merah, bagus diminum. Ya. Penelitiannya ada. Ya, jadi kalau mau jualan saffron silakan aja. Ya. Tapi ya tadi saya katakan, memang harganya mahal. Karena bayangkan dia ngambil putiknya pohon, putiknya bunga gitu kan, ribet gitu. Dia putiknya bunga itu yang diambil gitu ya. Bagus ya seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup. Sekarang mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bagus sehat semua. Dan semoga dengan kesehatan ini kita lebih taat, lebih banyak ibadahnya kepada Allah ya. Kalau sudah mulai infus water, minum jus tempe atau makan buah, makan sayur segala macam, jangan lupa ibadahnya juga ditingkatkan. Ya, ibadah juga ditingkatkan. Dan semoga apa yang kita lakukan ini, apa yang saya share ini, dia minimal bisa berkontribusi untuk mengurangi orang-orang sakit di negeri ini. Ya, ketika kenapa saya katakan gini, sekarang kondisi pengobatan kita zaman sekarang ya, mungkin teman-teman dokter udah paham, kayak nabur garam di laut. Orang yang sakit makin bertambah tiap hari, dokternya pun gak cukup, rumah sakit gak cukup, akhirnya ngantri BPJS dari jam tengah malam gitu untuk berobat. Padahal itu kita bisa cegah dengan cara apa? Benerin isi piring, betul gak? Hulunya kita gak pegang, hulunya kita gak kendalikan, hulunya kita tidak edukasi, sehingga apa? Orang-orang akhirnya sibuk dengan makanan, sibuk dengan obat-obatan, tapi makanan gak dibenerin gitu. Ya. Maka kita mudah-mudahan ini sedikit ikhtiar kita, mudah-mudahan bisa membantu Indonesia ya, membantu umat Islam secara khusus gitu kan, supaya menjadi umat yang lebih baik lagi ibadahnya. Nanti mudah-mudahan dengan ibadah yang baik, makanan yang halal, makanan yang thayyib, ya doanya mustajab ya. Sehingga nanti Indonesia bisa lebih baik lagi depan, dan siapa tahu ini bisa mengurangi beban-beban hutang negara ini kan. Kalau orang enggak makan nasi kan lama-lama kita kurang makan nasi. Siapa tahu kan. Wallahualam bishawab, mohon maaf kalau insyaallah dari saya pribadi dan segala kekurangan dari saya dan segala kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.